Mitra bisnis, pada bisnis wisdom kali ini saya akan mencoba untuk menjabarkan sesuatu konsep yang cukup kompleks ya. Jadi mohon teman-teman bisa agak memperhatikan karena kalau enggak nanti kita bisa lost. Bayangkan ada kelinci dan kura-kura. Kelinci ini berada 200 meter di belakang kura-kura dan pada satu saat dilombakan. Tat begitu dan kura-kura berlari, kelinci pun berlari. Jadi bayangkan seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kelinci akan membalap kura-kura? Secara teoritis kita akan jelaskan bahwa tidak mungkin, kelinci tidak mungkin bisa membalap kura-kura. Nah, ini penjelasan ini coba disimak. Anda bayangkan kelinci pada titik A, kura-kura pada titik B. Sama-sama bergerak. Pada saat bergerak ini, kelinci akan bergerak lari dan ketika kelinci mencapai titik B, titik tempat asalnya kura-kura, maka kura-kura sudah berada pada titik C. Bayangkan ya, di depan. Karena kura-kura juga berjalan. Jadi kura-kura masih di depan. Nah, ketika kelinci mengejar lagi dan kelinci sampai pada titik C, tempat asalnya kura-kura tadi, kura-kura kan sudah bergerak karena ada waktunya. Kura-kura sudah sampai titik D. Okay? Dan ketika kelinci dari titik C berjalan ke titik D, maka kura-kura sudah sampai titik E yang di depannya. Karena setiap saat kelinci itu mencapai titik asal pergerakan kura-kura, maka kura-kura itu sudah bergerak ke depan lagi. Dan seterusnya, betapapun kecil gerak kelinci itu, pada saat itu pas kura-kura pasti sudah melewati ke depannya. Dan paradoks ini sebetulnya adalah sebuah matematika paradoks yang sangat tinggi dan sangat sulit ya. Dari sini pembelajaran yang ingin saya katakan adalah bahwa teori yang kelihatan benar ini ternyata tidak sama dengan kenyataan kita. Apa dan di mana salahnya? Ya, kalau Anda bingung dan saya juga bingung pada awalnya terus terang saja, ternyata untuk membuktikan bahwa teori itu salah butuh satu sistem matematika pembuktian yang sangat kompleks dan sulit dan di luar wacana kita untuk menjelaskan. Pada intinya adalah hal itu benar bila mana sesuatu waktu dan ruang bisa dibagi dalam infinite atau tidak pernah habis-habisnya satuan kecil. Tapi karena waktu dan ruang itu ketika sampai pada titik yang paling kecil, dia mempunyai behavior yang lain, maka dia bisa dilompati. Itu sebuah pembuktian yang akan panjang. Cuma yang ingin saya tawarkan kepada Anda adalah pemikiran bahwa sebuah konsep yang betapapun Anda lihat benar, kadang-kadang pada kenyataannya adalah berbeda dan salah. Mitra bisnis, inilah sekedar cerita kelinci dan kura-kura yang berbeda dari yang pernah Anda dengar sebelumnya. Salam dari Tanah Disantoso, sukses untuk Anda.